di antara ini. Ada golongan yang suka hasut dari pandangan negatif supaya tidak mengutamakan ibadah di majlis. Adakah ini golongan munafik ataupun apa hukumnya? Dia kata benda duduk imarah ke masjid tu, nah, duduk di ripung ramah-ramah ke masjid tu boleh apa? Ha, jawabnya dua. Orang ni orang yang dia, kalau dia ni orang Islam, dia dua. Sama ada dia nifak ataupun dia orang bodoh. Nifak ni maknanya dia ni berpura-pura Islam. Nampak? Tapi hatinya tak suka pada Islam. Maka bila dia tengok orang buat apa yang hatinya tak suka, dia bersuara. Dia apa masjid? Buat benda tiap bulan. Nah, duduk rumah tiap bulan benda kok. Di rumah boleh buat. Dia marah. Dia tak suka tengok orang hidupkan masjid. Nah, kalau itulah mana dia tak suka pada Islam, orang yang munafik. Yang Allah kata, sidafi asfali dengan nak, dia akan duduk neraka paling bawah di akhirat nanti. Sekarang banyaklah nampak. Dalam internet, dalam Facebook, golongan-golongan nifak munafik timbul. Dia kata, aku pura-pura je semayang pasal keluarga aku. Nah, nanti kalau aku duduk asing, aku duduk semayang lah. Ha, ni golongan munafik pula. Dia kata dia hebat. Dia free thinker. Dia rasa hebat. Dia tak percaya pada Tuhan. Hebat kepala otak aku. Duduk dalam api neraka. Nampak? Eh? Ha. Yang satu lagi golongan, dia ni cakap ni, cakap bodoh. Eh? Ambatu dalam empat agama ni, jangan cakap lah. Kalau tak pandai. Nah, ha, duduk dia. Kalau cakap, abang tahu. Bahlul. Abang tahu. Bodoh. Eh? Ha, dia golongan ni, kita nak cakap ni biar dengan apa benda ni kemahiran kita. Orang yang pandai pasal mozek, dia cakap bak mozek. Kalau orang cakap bak injin jet, dia kena diam. Pasal dia tak tahu bak injin jet. Ha. Orang yang buka injin kapal terbang, boleh cakap bak injin kapal terbang. Tapi orang cerita bak injin motor, semua diam. Pasal ni injin motor suka. Ha. Orang tukang kayu, dia boleh cakap ha, tukang rumah, tukang kayu. Tapi bila orang cakap ha, semin, pun tak boleh cakap. Ni simen, tukang simen. Maka kita juga, kita bukan tukang agama. Maka bagian agama, orang yang reti agama, tukang agama saja cakap. Baru tak jadi punah-punah. Faham? Ha. Isu golongan yang sudah berusia dalam majlis kurang lagi 5 ilmu untuk memantapkan keimanan mereka. Mana silap? Salah apa? Ibu bapa masyarakat Islam itu sendiri. Baik. Dia tengok orang muda, dia tak suka ke masjid. Nah, orang tua suka masjid kadang-kadang. Adakah? Siapa salah? Jawabnya, jangan tengok salah dulu. Jenis manusia ni, Allah cipta dia suka bermain. Dia suka hiburan. Dia suka sokan. Lepas tu dua perkara yang melalaikan kita. Ra'ibun wa lahwun. Bermain dan perkara-perkara hiburan. Dua tu. Maka hiburan ni, katakan menyanyi, berhibur, lihat orang bermain, tengok pesta, orang ni, benda-benda gini, semua orang suka. Orang tua suka tak? Pesta-pesta. Suka tak? Suka. Orang muda, suka tak? Tapi hak mana ramai? Ramai orang muda. Sebab apa? Orang tua tak larat lagi. Haa, tu nyanyi-nyanyi. Tu orang tua pun suka. Tapi tak larat nak pergi. Nak teruk muda-muda nak pergi depan petang awak gini lah. Allah. Sebab tu ramai orang muda. Sedangkan hiburan, semua orang pisang suka. Nampak? Ha, dak ni duduk dua mak ni dah pergi ke konsert ni. Laknya sikit, hati lusu. Kalau dah hati lusu, muda pergi lagi. Nah, ha, jadi sebab tu. Yang benar, hiburan permainan, jual beli dan harganya, tua dan muda sama, semua berminat dan suka. Cuma orang tua tak larang. Bila dia tak larang, dekat ni rumah dia. Masjid lah dulu. Nak, kau duduk di sejik. Kalau muda, tak mari sejik. Pasal larak tak kena. Dah, mari sejik. Ambil di sejik. Ya Allah, sini. Kamu buat orang. Ha, dah, dah mu pekin dah. Nak, mu tua dah. Ada dah orang nak kena, mu wangi kat orang lain tu. Hati mu muda lagi. Ha, tu fitrah dia panggil. Bila tua, tak sedap nak pergi. Nak pergi sangat. Nah, ha, jadi main sejik. Kadang-kadang takut mati pasal kawan mati dah. Kau pergi sejik abu lah. Dalam muda, tak sikit mati pada adat ni. Nah, jadi siapa salah? Sebenarnya jangan nak salah siapa-siapa. Tiap-tiap orang, dia yang bersalah. Berarti, lepas kali nak tengok salah siapa, yang mula-mula sekali, manusia daripada mana dia datang? Daripada rumah. Daripada ibu bapa. Batu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamu ibu bapa akan ditanya dengan hal anak-anak kamu. Bila dia telah dewasa, keluar daripada rumah, maka dia duduk bawah perintah kerajaan. Maka kerajaan akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat sehingga rakyat menjadi lalat. Budak-budak dalam pening, tak ada agama, akidahnya rosak. Dihidangkan pula dengan makanan-makanan yang kotor daripada luar, daripada barat, daripada perkara-perkara lara, diimport oleh kerajaan yang bodoh ni supaya nampak melalaikan lagi umat-umat yang kita katakan sebagai belia. Tuan, masalah dah ni. Jangan takut. Bulan puasa tu dia kata kau orang bulan puasa. Dah. Bulan puasa bukan bulan berhenti daripada al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Marah kena marah walaupun bulan puasa. Ha, kena sebut juga kemungkaran, tak ada kira bulan apa-apa pun. Jadi kita khabar, patut hentikan program-program yang melalaikan orang muda. Kerana orang muda jauh daripada rumah Allah. Nah, ni dia buat program-program hak melalai. Warna-warni manusia, joget saja 10 ribu orang joget. Belatih saja habis berjuta-juta, tak ada. Jadi kita kata kerajaan bodoh nak maruh. Nah, patut mu nak jadi kerajaan, mu adalah sebagai ayah bagi anak. Dan kalau ayah berikan dalam rumah anak, balik awal tu. Ha? Nah, ha, ingat pemimpin adalah ayah. Rakyat adalah anak. Bila ayah itu baik, anak biasanya tak mesti semua baik. Tapi kalau ayah jahat, berarti anak semua menjadi jahat. Nah, ha. Apakah cara untuk menarik golongan muda? Nak tarik golongan muda ni, kita ni senang saja. Orang nak tarik kita pun. Kita nak tarik golongan orang. Orang lain. Kalau orang nak tarik kita, siapa ni senang? Kita nak tarik orang supaya mari masjid. Baiklah, kalau kita terjadi orang, orang nak tarik kita pun. Orang nak tarik kita, orang tu mestilah berhemah dengan kita. Orang tu pandai main, pandai cakap dengan kita. Orang tu hormat kita, baru kita ikut dia. Itulah. Ha, itulah. Orang lain itu juga. Jadi kalau kita nak suruh orang muda mari masjid, golongan-golongan masjid mesti rapat, baik. Nah, ramah dengan orang-orang muda. Ini kadang-kadang ustaz, dia cakap geng-geng ustaz. Nah, ha, dia ada klik dia. Nah, jadi salah ada satu dinding dia dengan remaja. Nah, dia tak boleh nak gaul dengan orang muda. Dia ustaz, dia hebat. Nah, jadi budak-budak pun rasa jauh. Tak tertarik untuk mendekati rumah-rumah Allah. Tengok orang pun muka macam macam kuda nak beranak. Ustaz dia muka macam cacung gitu. Muka Rasulullah tak pernah tak senyum. Betul tak? Nabi orang yang paling kaya dengan senyuman. Senyum ramah. Lepas tu orang suka. Budak-budak lahir Nabi. Budak-budak tengah main. Nabi berhenti. Main juga budak-budak layak. Pasal apa? Supaya budak-budak suka. Bila budak-budak suka, senang tak kita nak suruh. Nah. Kita nak suruh dia ikut kita. Lepas tu kita pergi katok. Di mana boleh. Kita buat baik dia. Baru dia ikut kita. Kena racun dia mana. Nah, hendaknya mendekati. Biarlah kita jadi perigi cari timba. Keluar daripada masjid. Mendekati remaja-remaja. Nah, supaya mereka rasa mereka tidak ada halangan untuk bersama kita di dalam masjid. Bila dia rasa gitu, anytime dia boleh mari. Nampak? Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang suami yang benci akan isterinya hingga tak boleh lihat muka bini dia? Dan dia tinggal di bilik asing. Hanya memberi wang bulanan saja kepada bini dia. Ada juga untuk lelaki gini. Laki ni benci ke bini? Beti tak boleh tengok muka. Duduk bilik asing. Kalau tengok pun paling tak lain. Nikah ni litas kunu ilaiha. Supaya kamu duduk dengan isteri kamu dalam keadaan cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Maknanya dalam keadaan aman damai. Kalau tidak ada tiga ni, jangan kahwin. Kalau kahwin, jangan bercerai. Sebab tu Allah benarkan. Lepaskan isteri kamu dengan baik. Jadi suami tapi tak mau tengok muka bini. Tak ke menderita kawan tu? Nah. Nah. Lepas dalam Islam dibenarkan tolak. Tolak maknanya buka ikatan perkahwinan. Masyarakat jangan campur. Bila orang cerai, dosa campur. Sebut balik, tak ada jodoh. Itu ucapan terbaik. Nah. Dia kata bini jahat, laki jahat, bini jahat, laki jahat. Nah, ni masalah. Sebab bila tidak lagi kasih mengasihi, tak ada sayang menyayangi, dan tak ada keamanan dalam rumah tangga, tidak dipanggil lagi litaskunu ilaiha. Nampak? Maka wasariru hunna bi ma'ruf. Lepaskan isteri kamu dengan cara yang baik. Ha lagi. Ha, kalau nak kahwin, duduk baik-baik. Neh. Ha. Banyak kes gini. Ada di Terengganu 8 tahun balok. Dia laki dia jumpa kita kok. Minta tolong nasihat bini. Satu hari bini panggil kita suruh nasihat laki yang dulu. Pada pasangan yang lama. Itu suami dia jumpa kita. Suruh nasihat isteri dia. Hari yang lain pula isteri dia panggil kita. Kita tak tahu ke isteri dia tu. Dia kata suami dia begini, bini, bini tak baik. Kita kata suami yang mana dia? Kau tu dia. Faham lagi? Suami kata isteri jahat, isteri kata suami jahat. Di rumah, tak pedul. Isteri duduk dapur, suami masuk, isteri lari. Keluar, beci tengok. Tapi mengandung lah, anak kelima. Mantu pelik. Dalam-dalam tak tegur, dia tegur juga kejap. Seorang perempuan, dia tak cinta dah pada suami dia. Dia jumpa Rasulullah. Rasulullah benarkan dia berpisah. Sebab dia tak sayang lelaki dia. Nah, waktu perkahwinan dan perceraian, benda yang simple dalam Islam. Tapi datang ke masyarakat lain, dia jadi kompleks. Dia jadi rumit. Nikah pun rumit, cerah pun rumit tadi. Jadi kompleks. Padahal perkahwinan dan perceraian dalam masyarakat Arab, benda dia serius. Tak ada jatuh, berpisah. Tak ada apa-apa. Nah, kahwin dengan orang ni pula. Oh, suami dia pergi tengok pula. Tak ada apa-apa kerana jodoh dia. Nah, jangan kita ingat bila kita kahwin, inilah jodoh kita sampai mati. Syirik pegang itu. Kerana Allah lebih mengetahui. Nah, kadang-kadang dia akan jadi isteri kita untuk 5 orang anak saja. Mualik-mualik ada umur 40, cerah ke kita. Nikah dengan JKK. Suami yang tak supah dengan nama Allah, dia tak ada hubungan dengan janda di okey. Masih saya dalam ejah kerana percayakan suami saya 7 rojok. Baik saja rojok, suami minta saya nak nikah pula janda tersebut. Apakah hukum melanggar supah dekat suami dosa kerana menipu isteri? Ha. Suami dia nak nikah dengan seorang janda di okey. Next. Ha. Janda ni maknanya orang yang gendek. Ha. Orang apa? Perempuan yang pernah dijimak, dipanggil janda dah. Tak ada. Ha, di dalam pernikahan. Jadi kalau dia cerai, tak pernah dijimak oleh suami, anak dara dalam Islam mandi. Melayu panggil janda dah. Janda punya ni? Ha, janda kereta berhias. Ha, dalam Islam, perempuan yang berkahwin dengan suami tapi belum sempat disetubuhi kali pun, berpisah anak dara. Hukumnya dari. Ha, lagi. Jadi dia nak nikah dengan janda ni. Akhirnya bini dia tahu. Bini dia tahu, dia pun supah. Supah. Dia supah, dia kata, demi Allah, dia tak ada hubungan dah dengan janda tu. Nah, masa ni, masa dia cerah dengan isteri dia. Bila isteri dia dengar, tak ada hubungan dah, dia pun rajak isteri dia. Nah, bila dia rajak balik, jadi isteri, dia buat harali nak nikah dengan janda. Ha, dengar boleh. Orang lelaki yang ada seorang isteri, dia boleh kahwin berapa? 3 lagi. Tuan-tuan kata janda, jantu boleh. Tak ada masalah. Masalah harus, memang harus. Masalahnya, tengok mampu tak suami. Kalau seorang pun pakai duit bini, tak payah bayar pinjam, mu tak layak nikah seorang ni. Ramai dia ni, nak pakai sunnah. Nak ikut sunnah, kononnya. Dia nak ikut sunnah ni, isteri tak payah kerja, duduk di rumah. Nak duit, kita bagi duit. Nak sisting, bagi sisting. Nak datang, bagi datang. Nak makan, bagi makan. Nak beli, capai siap. Bagi capai siap. Harap. Lagi kalau gitu senangnya bini, baru boleh kahwin seorang lagi. Setuju? Ha, ni jok. Duit gaji bini mubah 300 riyal. Buat tambah roket. Nak nikah lagi. Banyak cantik. Nah. Ha. Kita masuk belah orang puan bab-bab ni. Nah. Ha. Pasal doktor itu. Dia nak kahwin seorang lagi dia sini kita tu duduk rumah tawak dia, jual tabuan. Hijau atau kuku. Faham? Barulah dia enjoy. Nah, ni suruh dia kerja pejabat suruh. Betul suruh ni. Letih dia. Munak nikah seorang ni. Kemudian pula dia berkata. Bila suami kata demi Allah. Maka hukumnya berdosa kali langgar sumpah. Kena bayar kafarah. Kena suami telah langgar sumpah. Dia kena berpuasa 3 hari. Niat puasa kafarah. Faham? Ha, supaya hapus dosa-dosa dia. Ha. Kemudian pula, nak rajak isteri tak perlu izin daripada isteri. Faham baik? Next. Kalau siapa yang cerai isteri dia, dia nak rajak, itu hak suami. Cerai hak suami, rajak hak suami. Banyak orang salah faham, dia kata suami isteri dia tak rajak. Dia tak rajak kan? Takut tak sah. Ha, dia kata, batu beda orang ngajar, mari tengok. Nah. Orang suruh pergi dengar orang ajar, ini yang kuliah agama. Kita tak jadi bodoh, jadi terkedik. Nah, ni duk pegang dari isteri, dah suka, dah sah rojok. Kalau ayah wali tak setuju, dah sah. Dah sah benda, dia milik suami. Bila suami kata, aku rojok, kamu menjadi isteri ku, jawabnya sah. Walaupun suruh isteri dia kata, aku tak rasa. Sah juga. Walaupun bapak kepada isteri dia kata, aku tak halal merojok. Hukumnya halal juga. Bila lapar menjadi isteri, automatik tak payah sekarang. Jadi ini masalah rumah tangga, kita tak tahu layak ke suami dia kahwin lagi atau tidak dengan janda ini, itu hadir. Tapi kita tengoklah, kalau nak kahwin dia mampu. Ada kalanya kita kahwin dua jadi dosa. Boleh? Dosa. Setiap hari satu dosa, setiap hari satu dosa. Lama-lama besar bukit dosa. Berapa dosa? Dengan sebab dia tidak mampu. Waktu kita tak mampu. Next. Ha. Isteri pula pergi jumpa bomoh. Bukan untuk membodohkan. Atau menunjukkan suami. Ha. Untuk jadi baik semula. Dan bomoh itu baca ayat Quran. Tengok boleh. Bomoh ni bahasa Melayu. Mana pengamal perubatan. Orang putih panggil doktor. Arab panggil tabib. Cina panggil heng-heng. Ha. Maknanya sama. Orang yang mengubah orang. Atau pengamal perubatan. Doktor-doktor cerita. Tuan Pak Puteri. Pak bawa dia epong ni. Tekok ni. Tuk bomoh lah tu. Ha. Ha. Doktor biasa bomoh. Hak doktor pakar. Tuk bomoh. Ha. Dia tak faham. Kalau kita panggil Tok Bomoh, dia marah. Tapi itulah hakikatnya. Bomoh, orang yang berubah orang. Dalam Melayu, dia panggil Bomoh. Orang putih panggil Doktor. Faham? Ha. Maka Bomoh, orang dia faham pula. Bila Bomoh haram, ni lagi salah. Apa pula Bomoh haram? Bomoh ni Doktor. Haram ke Doktor? Tak. Bomoh ni terbagi dua. Kalau ikut aturan agama, harus berubah. Kalau tak ikut, haram berubah. Hak mana hak ikut? Baca ayat Quran, baca Yasin, tiup di air, semayang hajat. Dah. Hak mana hak haram? Puja panggil nama jin, jin tanah, jin angin, jin api, jin itu lagi. Kenapa? Ha, panggil belaka. Atau ini ambil korok. Neh, rumah tak rumah ada korok. Jujur korok free. Neh, ha, kenapa terhadap? Tok bomoh jenis hak puan pakai rambut kembang, tiup di kemiang, pendanya repuh pun dah rambut. Pak. Dah tahu. Aku tengok, takut je. Haa, ah, dah betul lah tu. Nak? Haa. Jadi, tak mesti, tak bomoh, tak betul. Neh? Haa. Kalau jenis pusing kiri, haa, tu je kat tu. Ambil kiri, cak, musing kiri. Kita tengok, oh, Allah. Kiri boleh musing. Pada hari pakai jing. Jing tukar pusing. Tapi kita tak apa. Jing kata lapar hari pada. Haa, tak? Pusing dia lah. Tuan dia kata, okey lah kan? Ya, Pak. Lepas naik, duduk di dengu semua lah. Nah, satu terima tu, pelawak penipu yang haram kita, berubah. Maka kami bomoh di sini baca ayat Quran, jampi, dengan jampi-jampi yang kita faham, ayatnya baik, ini bomoh harus berubah. Faham eh? Ha. Sama juga dengan doktor. Doktor tu guna kaedah Islam, boleh berubah. Dah ikut kaedah Islam, haram Islam, haram berubah. Tu doktor yang tukar jam sinar orang. Puang jadi laki-laki jadi puang. Pistol jadi hilang pistol. Tinggal karipas. Ha. Tok Bawa melewat tau. Haji jawab. Kalau kita pergi kat Dok Bawa melewat. Boleh tak? Dok Bawa. Dok Bawa tu dah laki je. Ini lagi selaki. Nak boleh jadi puan. Dok Bawa. Dok Bawa tu ni. Singapura. Singapura. Itu perubatan mana tu? Buang anak laki-laki. Belah buang anak perempuan. Harap tak rugi Allah. Harap tak? Perubatan model tu harap. Ya, faham baik. Nek? Mana ikut perintah Allah? Tak harap. Dia tak kira model yang lama. Tak kira perempuan dengan doktor. Ikut kaedah perubatan. Faham? Jadi dia jumpa doktor pun. Maya ajaklah baca yang Quran. Supaya jadi baik dengan suami dia. Alhamdulillah. Ada dua bakim. Yang tak boleh, jadi bodoh tu lelaki. Nah. Sama, dua puan diguna ayat nunduk suami. Tak boleh. Hukumnya haram, berdosa besar, kena laknat. Nunduk dia. Nah, nak suruh suami sayang, guna tu bomoh jangan. Melainkan tu bomoh tu semayang aja. Lain, suami dia jadi sayang ke dia. Nah, kalau guna benda-benda beri makan, kotor-kotor, bubur dalam minuman, mani ngaruk lelaki. Nah. Habis takut ke bini. Nanti bini tak usah mana sikit. Nanti besar macam sejuk jalan. Tapi takut. Bini lagi main sini. Apa duduk rapok lagi. Ne? Soalan seterusnya. Baik. Saya tunai solat 5 waktu. Tapi masih buat dosa. Adakah solat saya diterima Allah? Boleh tak solat? Tapi pakai seluar dalam. Tak pakai seluar dalam. Baik, soalan pertama. Solat 5 waktu tapi masih lagi buat dosa. Jawabnya ini normal. Benda biasa. Faham? Jangan kita solat tapi semakin banyak buat dosa. Benda ni pelik. Tanda solat kita berlaku masalah. Tapi kita orang solat 5 waktu tapi masih lagi buat salah. Itu benda biasa. Kerana kita tak lari daripada salah. Yang kita tambuhnya, solat 5 waktu semakin banyak buat dosa. Dia tak sama dengan solat 5 waktu tapi masih lagi ada buat dosa. Faham? Jadi yang tak buat dosa Rasulullah dan para nabi. Sahabat pun buat dosa. Sahabat nak buat aku banyak dosa dengan bini aku. Orang ni kata aku dosa sama jiran aku. Nah, maka nabi suruh bertaubat. Jadi kita dipatut bila kita bersemayang, di antara serbian semayang kafaratulis, menghapuskan dosa. Masih lagi kita mengerjakan dosa. Bila orang masih buat dosa, jangan tinggal solat 5 waktu. Kerana solat 5 waktu adalah kafarah memadamkan dosa-dosa kita. Nampak? Lepas tu kita seru, rokok-rokok, orang pecah rumah, tolong semayang 5 waktu. Faham? Jangan rokok saja bank, tak semayang. Faham tak? Tolong semayang 5 waktu. Orang rokok bank, dosa-mu pada Allah Ta'ala. Hak ni aku tolong sampai orang wajib. Baliru anni wala ayat, tolong semayang 5 waktu. InsyaAllah, kalau semayang, takut-takut, masuk semayang tu jadi hidup, dia akan jadi baik kehidupan. Nah, sebab semayang ni, macam sup haji tak, dia berkat. Nah, nak tahu berkat tak berkat, kita banding zaman kita lagu dulu dengan zaman sekarang. Ada beza tak? Mesti ada beza lah. Dulu kita tak jaga buat semayang ni. Nah, dia ni kita jaga semayang, mesti ada perasaan lain. Itu kebetulan semayang. Boleh tak kita semayang tak pakai seluar dalam? Sebab apa tak boleh ni? Aduh, jahat soalan. Ada orang kata tak pakai seluar dalam tak boleh. Sebab apa? Bukan sebab dia seluar dalam. Dia pakai jubah. Atau dia pakai kain. Nampak aurat seluar dalam. Dengar molek. Kalau siapa pakai kain pelekat, tak pakai seluar dalam. Nah, tidaklah diikat maknanya atas kepada pusat dia punya kain. Yang masalah tak kalau orang nista saja. Kain dia bawa pada pusat, kemudian butang dia tak kacing ni. Butang tak kacing. Mana kalau orang naik tu atas, kalau baju dia terbuka gini, nampak dalam. Walaupun tak buka lagi, tapi tak kaki, doktor semayang dia. Ha, kalau Nabi kena larang seorang laki-laki yang semayang sehelai baju, faham sehelai baju. Jubah saja tak nak keluar di dalam, dan yang bagi atas tidak ditutup. Nabi kata, tutuplah bajumu, walaupun dengan sebatang duri. Dia pun ambil duri, cocok di baju, kerana tak ada hutang. Daripada situlah mereka wajibkan orang yang tak ada makan, orang di dalam, kena kacim baju dia. Dak wajib tepuk ini, kami dah berdoa. Jangan luar, sampai nampak dalam. Tak ada kain kau dalam. Yang selagi, kalau jubah kita ni nipis. Kalau jubah nipis, nampak mayang di dalam, bila suluh di lampu, dah mayang, tapi matruh. Tapi nipis, nampak warna kulit, dah dah mayang. Kerana mati tidak menutup aurat. Nah, suara dalam. Ada juga satu lagi. Ini kelas bawah sikit. Dia kata tak akan luar dalam batal mayat. Bapa batal, Pak. Bapa kita duduk bangun tu dia bergaya. Orang puan dia tu telinga. Jadi tak batal. Itu bukan anggota berat. Dia bergerak dengan sendiri. Kamu tanya, aku kabur. Tak apa, jangan malu belajar. Ada satu tu kita belajar, ngajar di kuliah muslimah. Nah, kuliah muslimah, dia atas soalan. Dia kata, rokuan ni kalau masih rokok tu dia bergayung, batal. Dia kata, tak batal. Rokuan bergayung tak kalau dia pakai baju dalam. Tak batal. Yang batalnya anggota berat. Kita buat geruk panggang 3 kali, baru batal. Kalau jari tak batal. Satu kalau garu gini, batal. Ni pasal geruk anggota berat. Garu gini dah lah. Kita kata-kata sini, ambil tangan kat sini. Kalau gini lama mana boleh? Tahu lebih boleh. Telinga gerak tak patah. Hidung gerak tak patah. Bapak mata tak patah. Ni anggota ringan berlaku. Bibir pun tak patah juga. Kalau kita was-was, supaya kita ada nadi atau tidak, bolehkah kita teruskan semayang? Dia was-was ni gangguan syaitan. Dia mari kata, ke kotor, ke najis, ke doktor, ke dok rasa. Supaya kita jadi terganggu. Atu-atu. Alladhi waswisu fi sudurin nafs surah an-nas. Timbul perkataan waswas. Jadi waswas, jangan layak. Siapa layak, jadi bodoh. Jadi mainan syaitan. Yang kita nak layaknya adalah memang sekaan yang berat. Nampak? Itu bukan waswas. Sekaan berat naik. Sekaan yang betul ni, dia sekali-sekali. Kita semayang, okey. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada 1 hari pula dia mari. Aku ambil wudu ke dok. Lepas tu, baru dipanggil sekaan yang perlu dilayang. Was-was, kenal dia, sentiasa datang. Atas semayang dia mari. Tu kenal tu, setan tu. Kalau tak ada, tu terilak buat, dia tak hari-hari. Sekali-sekali. Faham? Jadi jangan layang. Dia kata, tak betul tu, gini tu, gini. Jangan layang. Layang bodoh. Ustaz pernah kata orang patik dari jadi wali. Belum saya kahwin, saya tidak tahu bahawa tuan saya tak semayang. Apakah salah nikah saya? Wali kan bapak tuan saya itu. Dia kata, kita kata wali tak boleh jadi wali. Wali orang patik dari jadi wali. Bukan kita kata. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Saya bukan ahli fatwa, cuma tolong kabar je. Bukan fatwa kita. Jumhur ulama' dan inilah pandangan yang utama. Inilah kau yang paling sahih. Orang patik tak boleh jadi wali. Baik. Bila tak boleh jadi wali, kita sengaja. Tahu dah tak boleh jadi wali, diambil juga bapak ni jadi wali. Akan nikah, tidak tak. Tetapi apabila telah bernikah dah, padahal dulu tak tahu bahawa bapaknya itu patik. Nampak lagu mana? Kena cerah pula. Syekh Ahmad Fathani. Syekh Ahmad Fathani ni ulama yang sangat hebat. Dalam Malaysia sekarang ada tandingan. Dia guru kepada Tok Kenadi Kelantan. Dia Tok Guru. Syekh Ahmad Fathani yang berdebat dengan ulama Mesir. Kalau ulama Mesir. Syekh Ahmad ni ya. Dia sebut dalam kitab Fatwa Fathaniyah. Fatwa ulama Islam negeri Fathani. Lebih kurang 100 tahun dulu. Kitab ni. Kalau telah kahwin lama dah, beranak pinak dah, wali ada tapi fasik, atau saksi ada tapi fasik, dimaafkan, tidak perlu kahwin semula. Ha, ini rahmat pandangan ulama-ulama. Sebab apa dimaaf? Kalau kena kahwin semula, jadi huru-hara negeri banyaknya kena kahwin semula. Pasal ramai orang fasik, jamaah ibu bapa kita dulu. Betul tak? Ha. Zaman ayah kita dulu zaman bila? Nampak? Eh? Zaman ayah kita. Umur berapa dah? Eh? 40 lebih tak? Zaman ayah itu umur dalam tahun apa? 60-an lah ayah tak? 60-an. Eh? Ha, zaman tahun 60-an itu kalau kita nak kaji mak ayah kita ni. Joget semua. Faham? Mana ada di masjid tengok. Agogo, tui. Keluar Yankee. Nah, naik skuter ayah bapak. Nah, dah kena agama. Banyak fasik pada zaman tu. Maka Syekh Ahmad kata dimaafkan. Dengan syarat ada wali dan ada saksi. Nampak? Yang tak maaf, nikah-nikah itu rupanya tak pakai wali. Wajib kahwin mula. Kerana tak pakai wali, tak boleh dengan ijma' ulama. Soalan seterusnya. Ini pandangan ustaz dalam istilah sini buta. Adakah dibenarkan oleh Islam? Saya tidak dengar. Ha, baik, cina buta dia tadi. Cina buta ni ada dua. Yang pertama, cina buta dalam bab perkahwinan, iaitu talak tiga. Yang kedua, cina buta hok tepi-tepi jalan. Waktu dah masuk tu. Allah kata perkahwinan ini, dia ada beri tiga perceraian. Siapa yang berkahwin, dia dapat tiga. Tiga apa? Tiga kali cerai. Tiga kali cerai saja ada. Dua yang boleh rojok. At-talaqu marratan, dua kata. Talak dua kali saja yang boleh cerai. Wa in talaqaha, kalau lepas dua kali mu talak juga. Nampak? Fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zaujahu zaujahu. Zaujah ghaira. Kalau lepas pada tiga talak bercerai juga, maka isteri kamu tidak halal lagi bagi kamu. Sehinggalah isteri kamu itu bernikah dengan suami yang lain. Faham? Ha, ni asas kita cina buta dengar ni. Lain kali tak payah tanya dah. Lain kali tanya keling pula buta. Nah, ha, cina buta tanya dah hari tu. Nah, dengar malik. Ni cerita dia. Orang lelaki ada tiga kali talak. Dua kali talak boleh rojak. Talak yang ketiga tak boleh rojak. Tiga ni sama ada sekali-sekali-sekali. Ataupun tiga kali talak sekaligus. Faham? Baik. Bila tiga kali talak tak boleh rajak, dia isteri kita, kalau nak halal bagi kita, Tuhan kata, tamsiha zaujan ghairah, isteri kamu kahwin dengan zaujan, dengan suami, ghairah, suami lain. Ha, kena kahwin dengan suami lain dulu. Lepas kahwin dengan suami lain, boleh tak balik mula ke suami dulu? Ha, ini jadi masalah. Maka seorang perempuan, dia kahwin dengan, dia ada suami. Suami dia cerai. Talak tiga suami dia. Eh? Talak tiga. Tiga kali cerai. Lepas tiga kali cerai, dia kahwin pula dengan Abdul Rahman. Sahabat dia. Eh? Nama Abdul Rahman. Bila kahwin dengan Abdul Rahman, bercerai dengan Abdul Rahman, nak kahwin pula dengan jari duda dia dulu. Hak tiga tak ni. Nah, tapi tak jari mak. Bapa tak ada lima. Kerana Abdul Rahman ni masih ucuk. Ha. Dia pun pergi kat Nabi, boleh tak kita kahwin semula dengan lelaki kita hak dulu? Kita ceria dah dengan lelaki baru ni. Nampak? Ha. Dah dia kata jimak dah. Ha, jimak dah dengan lelaki baru ni. Katanya bini dia, lelaki baru ni gini. Dia akad kain, dia lepas. Faham tak? Dia tak kata dalam hati. Bini dia angkat kain, dia lepas. Sebab Nabi kata murata tak? Jimak suami baru. Dia kata nak kata gua ni, dia angkat kain lepas. Faham tak? Kenapa? Ha? Tak boleh tubuh. Faham tak? Angkat dia tu. Angkat dia tu. Kau tak faham ni? Ayuh, dek-dek ni. Ni angkat dia tu ni. Faham tak? Tak salah hati pun. Kita tak apa. Tak payah tunjuk skrin apa. Eh, faham. Ngaji jangan mandi. Maknanya dia masih pucuk. Tidak upaya untuk menjimak isterinya. Nabi kata, la, tak boleh balik ke suami lama. Hatta tazuka asilata watazuka asilata. Tak boleh. Sehingga kamu merasa sedap jimaknya dan dia merasa sedap jimak kamu. Maknanya, ayat Quran dan hadis digabung bersama. Ayat Quran kata kena nikah suami lain. Hadis kata kena dijimak pula oleh suami yang baru. Cerah, baru boleh balik. Faham tak? Baru boleh balik. Baik, dia tanya ni Cina buta. Cina buta ni, suami lain, suami kedua ni, diupah supaya kahwin dengan janda dia. Lepas kahwin, cina nikah mula dengan dia. Faham tak? Kali dia nak balik ke isteri lama. Maka, bila upah dan suruh jadi pak sanggup, ada khilaf bagi empat mazhab. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Dengar. Dia kata kalau dalam akad tu, dia kata kalau ada pakatan antara cina buta ni dengan suami lama atau dengan isteri ni untuk menceraikan lepas daripada kahwin supaya jadi halal pada suami lama, kalau ada pakatan itu, jumhur ulama Syaf Maliki, Hambali, Hanafi tak sah perkahwinan. Faham? Sesah sekali. Mazhab Syafi'i lembut sikit. Dia kata kalau ada pakatan, hukumnya tetap haram, tapi nikah sah. Itu lah beza pandangan ijtihad ulama. Imam Syafi'i kata kalau dia pakat mestinya buta supaya halal pada suami lama, dia nikah di jimat sekali esok cerai, hukumnya haram. Kerana haram sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, la'anallahu al-muhalli wal-muhallalah. Allah Ta'ala melaknat cina buta dan suami yang tukang upah cina buta. Tetap haram ke sesuatu kan? Tapi dalam akad nikah, tak ada sebut dalam akad nak cerai semula atau untuk suami lama, sah pernikahan. Situ khilaf ulama. Faham ini? Jadi haram tetap haram pada empat mazhab. Masalah halal balik ke tak dalam mazhab Syafi'i, halal balik. Nah, itu cerita dia. Jadi kita jawab ni betul mesti juga dia. Kenapa pasal ramai nak dengar ni bapak Wahabi ni Wahabi. Nah, bapak Wahabi dah pakai mazhab Syafi'i ni, dia pakai Wahabi dia. Nah, tengok pula. Kita dah pelik dah tu bit tu gua ni jadi sorok ini buta tu. Kita telah goyak tu hak mazhab pak tu. Nah, bukan pandangan kita mazhab pak. Buka kita tik ala mazhabil arba'ah. Nah. Dapat tu dia panggil cina buta. Ha, jawab kali. Siapa boleh jawab? Ha? Hari ni kita tanya juga. Sebab tu sih ni, dengarlah hadis kata, la'anallahul muhallila wal muhallala. Nah, wal muhallala. Allah kata muhallil. Tapi dari mana nama kita sebut cina buta? Siapa tahu cerita dia? Nah? Adios, JNW Paikiri. Kita. Tiga saat. Satu, dua, tiga, habis tutup. Cerita dia panggil cina dulu, orang tak panggil cina buta, orang panggil bak ni bak tahlil. Ingat, bak tahlil ada tiga. Pertama, tahlil bak cina buta. Yang kedua, tahlil macam orang mati. Yang ketiga, tahlil wak kuduri arwah. Faham? Itu tahlil yang terkenal dalam buku-buku mereka. Tak ada nama cina buta. Cina buta berlaku pada abad yang ke-19 Hijrah. Di mana? Di negeri Sumatera. Seorang Raja Aceh, dia ni tolak tiga dengan kemasuri dia, dia nak kahwin balik, dia panggil seorang Cina Muslim yang mu'allah. Faham tak? Dia ni sanggup kahwin dengan kemasuri satu malam dan tak cerai bagi kahwin semula dengan Raja. Faham lagi? Lepas edoh lah. Nah, dan Cina mu'allah ni buta. Nah, jadi Raja pun kenal lah pasal buta. Dah nampak lah bini dia. Ada agak-agak-agak gitu. Nah, lepas pada tu dalam kitab-kitab ulama buat bincang dengan berita cerita ni, cina buta, cina buta. Cerita daripada Aceh. Disebut dalam kitab-kitab jauh lama. Ha, mana ada cina buta. Ha, jadi kita duk sebut cina buta, ha, baru kita tahu sejarah. Ha. Saya pernah tahu cerita. Ha. Ha, baik. Sebelum tu kita umumkan pengumuman. Yang pertamanya, kutipan dana Ramadan Masjid Hidayah dan Taman Melawati, di Taman Melawati ini akan dimulakan. Baik. Ha, jadi tong tu pakai tong tu pakai. Karung berjalan ke ada budak bawa berjalan. Ha, karung berjalan sendiri. Ha, karung. Ha, jadi karung kutipan derma akan bermula sekarang. Nek, tambih-tambih kita layang soal jawab. Nek. Ha, jadi bulan Ramadan, bulan kita dari nampak? Ha, daping diri pada Allah dengan sedekah dan derma. Ha. Kutipan sumbangan baju lama yang elok atau baju baru sedang dikumpulkan. Jadi semangat untuk dicampai kepada orang asli Islam yang telah pun kita kenal pasti. Jadi kalau tuan-tuan ambil baju baru, baju lama, kadang-kadang baju baru beli tak kenal tengok. Nah, tengok dah cari laku kan kat toki. Tengok ijar dia cuma tak biru. Nah, ha, jadi nak derma tak ada masalah. Nah, ha. Kerana kita orang asli memang susah sungguh. Dia orang yang Islam ni, nah, dia raya dalam hutang, kita raya dalam rumah. Nah, jadi kita tak ingat. Jadi orang selalu kutip, mujur. Jangan laju nak dik, boleh sisi. Slow-slow. Ya? Ha. Dia buat laju gitu. Jadi, bukan Masjid Hidayah juga. Masjid macam Masjid Ar-Ridwan dan masjid-masjid lain buat kutipan yang sama. Seperti dana baju-baju lama ni. Nah, untuk beri kepada orang, itu jugalah sumbangan-sumbangan untuk kita beri hadiah hari raya kepada orang miskin dan orang asli yang Islam dalam negeri Selangor. Baik, tambil-tambil itu kita jawab soalan. Nah, panjang lagi masih ada 40 minit ni. Saya pernah tablikkan isteri saya. Jika awak telefon orang itu, jatuh talak satu. Jadi saya tidak sengaja dan tanpa niat tertelepon. Adakah taklik tersebut jatuh? Baik. Dia kata kalau mu telefon si pulang. Kata si pulang tu nama apa? Nama dolar. Kalau mu telefon lagi dolar tu, jatuh satu talak. Dia pun tengok tak telefon dah. Ha? Ha. Satu hari dia nak telefon dol. Bukan dolar ni. Dia dol dengan dolar. Kalau dalam telefon, dia duduk dekat-dekat. Mesti dekat-dekat. Tokang dol, mamat, naji. Dekat duduk gitu. Dah dol, dolar, dol lah dulu. Jadi dekat-dekat. Dolar memang dia tak lipu dah. Pasal talik talak. Jadi tekan dol. Rupanya dolar. Kok talik talak. Ando, dolar. Ha? Jadi tertalipun. Bila tertalipun tak jatuh. Ha? Ha, tak jatuh. Ne? Ha. Jikalau saya bercerai, siapa yang lebih layak dapat hak jaga anak? Jika isteri layak, bolehkah saya mengungkit kisah silam si yang hitam secara keluarganya? Mata-mata untuk mendapatkan hak penjagaan anak saya. Baik. Dua orang suami isteri bercerai. Dengar boleh. Bila bercerai, anak ada. Bila anak ada, masalah tu. Berlaku persoalan. Siapakah layak? Islam awal-awal lagi dalam bab munakahan. Jika kahwin, dia ada satu bab. Babul Habana. Bab siapa benda ni? Yang jadi masalah kita tak mengerti. Kita yang tak tahu benda. Nah, bab semua teranglah dia dah. Tapi dah kita tak jana. Ada bab Habana. Bila bercerai, automatik hak penjagaan dapat kepada isteri. Wa'alilah mahkamah mana puakin kelahir ke? Tak benar. Isteri benar. Dan ini pun syarat. Malaikat isteri gila, tak layak gila dapat ke suami. Malaikat isteri ada penyakit berat, penyakit apa punya ni, AIDS umpamanya. Malaikat isteri itu berkahwin dengan suami lain, ha, baru hilang hak penjagaan. Malaikat isteri itu selindah daripada rumah keluar negeri lebih dua marhalah, hilang hak penjagaan. Kalau macam biasa duduk, isteri dapat hak penjagaan. Maknanya anak duduk dengan isteri, nafkah dibayar oleh suami dan suami berhak pergi tengok anak sama ada seminggu sekali atau seminggu dua kali, boleh tidur dengan suami. Itu bila anak 7 tahun dan ke bawah. Belum sampai 7 tahun. Katakan anak dah dapat 7 tahun ada 60 orang. 60 orang duduk rumah. Neh, contoh, neh. Ha. Bila genap 7 tahun, neh, maka diberi pilih, dipanggil tahyir. Ha, anak 7 tahun dipanggil oleh qadi. Qadi pun tanya nak dudukkan ayah dengan mak. Nah, dia pun tunjuk ayah. Ha, tunjuk ayah. Dia dah buat 3 kali sekali tunjuk. Ha. Ataupun dia tak berani nak tunjuk, dia takut. Nah, bila tengok kaya dia suka, tengok kemok dia jadi menangis takut. Maka boleh kaya. Ha, tu gitu. Nah, di peraturan ada berlaku. Jauh. Kalau dia nak dua-dua pun. Tunjuk dua-dua gitu. Ha, kahwin semula. Mulai-mulai ada. Ha, tu cerita ni. Jadi, kita ni nak dapat hak penjagaan dalam mahkamah. Kekah bini kita hak tak baik, hak zaman dulu, kita keber dalam mahkamah. Faham tak keber? Keber ni bahasa Diana. Keber ni makna kita... Kita pecah rahsia. Kita hebohkan. Padahal rahsia dia, mesti kita dulu tak baik katakan tak, jangan tak modek. Nah, jadi kita nak menang ni dalam hak penjagaan, kita sanggup kita keburukan sama kita. Kebel panggil. Hukumnya haram berdosa besar. Yang boleh atau yang berlaku sekarang boleh. Umpama sekarang diri dia isyak dadah dan tidak bertaubat, maka dia boleh keluar dalam mahkamah. Saya rasa saya berhak, anak saya nak jauh daripada mula berbarat dan isteri saya sekarang isyak dadah. Ha, boleh. Nah, ha. Soalan seterusnya. Lepas 2 bulan kahwin, mas kahwin masih berbentuk kubahan menjadi bunga telah hilang. Perlukah saya gantikan makanan tersebut kerana ini hilang atas kecuaian isteri saya? Mana pun waktu ini. Baik. Mas kahwin dia buat bentuk bunga. Ambil duit lah, susun-susun duit jadi bunga. Ha ni susun-susun jadi benda, baku lah. Ha pandai kalau ni, kita tengok pandai dia buat. Kan duit juga. Dia tidak pasti nak susun kalau duit ni pasal nak pergi belanja kalau kita duit. Dia boleh ni susun-susun pula. Ni jadi bunga, ni jadi JKK, ni jadi kereta, macam-macam macam. Jadi, dia kahwin 2 bulan dah, sayang nak belanja. Mas kahwin tu, dia buat, dia duduk kekal dalam bentuk perubahan. Nah, jadi, hilang. Bila hilang, kena kasih lah dia kena. Jawabnya mas kahwin ni milik siapa? Milik siapa mas kahwin? Kita bagi dah ke isteri kita. Bagi dah ke dia dah. Mas kahwin bagi lagi. Bagi dah lah tunai. Nah, kalau bagi dah, isteri kita pula dah dapat milik dia. Bila hilang, wajib kasih pula. Dah lah lah. Yang wajib ganti ni mas kahwin yang kita dah ambil, dah beri lagi. Dalam perjalanan nak pergi kahwin. Nah, isi minyak kat kaltek. Dia bahang di bangla kaltek ni. Mas kahwin buat lagi. Dia tengok tamir sangat. Dia ingat tu bukan pintu ke apa. Nah, dia pergi lapar kat nikah. Tengok tak ada mas kahwin. RM4,000. Wajib kasi orang lain. Ni serah lagi ke bini. Serah milik bini. Walaupun duduk dengan kita dah. Dah jadi piti bini. Hak dia hilang. Kita kena kasi dah. Dah wajib kasi dah. Melainkan kita yang tuan. Nah, kita ambil mas kahwin bini kita tu letak atas tikat tidur malam. Biar orang nampak, biar hilang tu. Ha, kita kena kasi. Pasal action sangat kan. Soalan seterusnya. Apa perut tak? Apa, siap-siap? Apa, lagi kita makan ramai-ramai. Dah. Boleh baca lagi ya? Neh. Lepas tu balik bulan 9 pula mari. Kita patut dengar soalan. Kita buka pukul 9 lah tu tau. Tu puasa. Apakah makna jihad? Sebab ramai juga yang kata main parti baru jihad. Kalau tak main parti bukan jihad. Betul ke tidak? Dengar molek. Kita ni pula makna jihad. Jihad-jihad ni bahasa Arab. Jim, he, dal. Daripada kata al-jahdu. Apa makna al-jahdu? Makna kesungguhan. Tak, kesungguhan. Jihad diletak alif lepas he. Jihadun. Maknanya kesungguhan memperjuangkan agama. Atau membela agama. Nampak? Siapa yang berjihad, maknanya siapa yang bersungguh. Maknanya buat kerja agama. Baik, kemudian berlaku pula pertikaian. Ini kata jihad maknanya politik. Ini kata jihad maknanya dakwah, bukan. Jihad orang yang bersungguh buat kerja agama. Siapa yang buat kerja agama tapi tidak bersungguh, bukan berjihad. Berjihad maknanya sungguh. Jihad bersungguh banyak. Dengan nyawa, terkorban di medan perang. Dengan tulisan sungguh-sungguh dia menulis, buat blog, buat buku untuk perjuangkan Islam, untuk menangkan agama, dia berjihad dengan tulisan. Faham? Tapi kalau main tulis-tulis lebih kurang 2-3 hari, tulis 2 huruf, orang tak boleh jihad dengan tulisan lah tu. Hak ni sungguh. Faham? Ataupun dengan wang ringgit, nah, dia banyak menderma kepada tabung-tabung jihad, maka dia berjihad dengan harta. Nah, ataupun dengan kepandaian dia buat bom apa semua, berperang dengan tentera Amerika, laknatullah, dia Afghanistan, di Iraq, dia berjihad dengan senjata. Maka semuanya adalah jihad belaka. Yang paling tinggi, mati di medan perang sehingga mayat tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Itu jihad paling tinggi. Hak lain adalah qiyas daripada jihad mati di medan perang. Dalam politik, dia menyertai satu parti untuk menang dan dapat kuasa. Dengan kuasa ini dapat menegakkan Islam dalam negara, maka dia jihad melalui parti. Orang ini melalui mulut, dia masuk kampung-kampung, masuk hutang-hutang, sungguh-sungguh menyelamatkan akidah orang daripada tersesat. Maka dengan lidah, dia telah berjihad. Jadi jangan kita sempitkan skop jihad kita, dia luar. Satu waktu dia agama sungguh-sungguh, dia berjihad. Dan dia menggolongan dakwah ke, menggolongan parti ke, dan cuma adalah saudara kita belaka, sama-sama berjihad. Baru kita dapat keberkatan daripada Allah. Jangan tunjukkan kepala kita saja, kepala orang dorok cetok. Jangan. Walaupun kita yang terbaik, nah, kalau kita duduk kabur anak kita yang terbaik, orang beci juga. Contohnya, kita dapat keputusan SPM. Orang lain dapat 8A, 7A, kita 15A. Nah, 15A tu kita bawa kat tu, kita hari-hari depan orang. Akhirnya orang beci tak dengar. Beci tak dengar tak. Asal 15A, asal 15A, mula lah 8A. Lama-lama orang tak suka. Jadi perpecahan. Nah, jadi bila kita yang terbaik, jangan anggap orang lain tidak baik. Bila kita yang terbaik, tak payah kata kita yang terbaik. Kita memang yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita ambil terima daripada orang lain. Dengan itu, turun pertolongan daripada Allah. Jadi, tolong luahkan maksud dia. Jangan balang bebak mana dia. Apa itu Islam? Tak ada orang petikai budak buat kerja amal. Tapi bila budak-budak minta duit, minum saja, maka dikatakan tidak ikhlas. Ha, baik. Ikhlas pasal arah juga. Bahasa Melayu makna melepaskan. Apa lepas? Daripada tujuan-tujuan kerana dunia. Maka kita pun suruh budak-budak. Jaga parking nak buat ceramah ni. Suruh jaga parking, suruh jaga apa semua dah. Jadi budak-budak lepas karang apa semua, minta dengan JK Masjid. Nak buat makan nasi dagang, makan nasi dagang, nasi goreng umpamanya. 10 hias orang letih buat kerja ni. Jadi pengurusi wajib kata, benda tak silap ni. Macam sikit buat kerja. Minta upah. Jangan cakap gitu. Dia minta upah tu bukan tanda dia tak ikhlas. Tanda dia nak minum air. Kita semangat ni. Dia buat kerja ikhlas buku. Dia tak ikhlas ni gini. Baik. So imam nak suruh saya jaga parti wajib boleh. Saya nak duit tu. Tidak saya tak akan buat. Tu boleh kita pertikai. Ni kita sedap, AJK tukang suruh ni, budak-budak pada lagelak ni dalam nyamuk lah tu. Kita menyandar dalam masjid ni, kalau tukang suruh, bahan nasi minyak lah bilik. Budak-budak, bahan air tebu yang tu. Jadi jangan buat gitu. Sebab tu Nabi, bila orang Nabi saja yang rumah dia, dia akan makanan. Sebab kata Nabi suruh orang buat kerja. Kita bila suruh orang buat kerja, kita kena banyak beri derma dan hadiah kepada orang. Jangan sampai balas menjelak dulu. Adakah bacaan tahiyat akhir dalam solat kita sama dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW? Sebab ada tanya ustaz katakan bacaan ini sekarang salah. Tak sama dengan Nabi baca. Contoh bacaan Sayyidina dalam selawat. Bacaan syahadah pada ayat yang kedua. Baik. Jawabnya sebab tu kita perlu kepada ulama-ulama yang muktabar. Ustaz ni, dia bukan beri pendapat mengikut kepala otak dia. Ustaz ni, amanah orang kapur. Iaitu menyampaikan apa yang ulama muktabar sebut dalam kitab-kitab mereka. Tolong beritahu kepada rakyat, kepada umat. Ni ustaz nak pakai kepala otak dia. Jadi 10 ustaz, 10 hukum. 12 ustaz, 12 hukum. Kerana masing-masing tidak jujur, tidak ilmiah sebenarnya. Dalam masa anda ni, Inilah masalah khilafiyah namanya. Yang tidak ada keputusan di sisi ulama-ulama. Umpamanya masalah Allah salli ala Muhammad dengan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak? Pandangan yang pertama mengatakan tidak perlu mengatakan Sayyidina Muhammad. Pandangan yang kedua mengatakan sunat mengatakan Sayyidina Muhammad. Jadi ada tak perbezaan pendapat itu? Kalau kita ustaz yang jujur, mesti khabar dua pendapat ni. Faham lagi? Supaya orang jadi mudah nak beramal. Jadi kalau ustaz ni jenis kepala otak dia saja, padahal dua pandangan dia, khabar dia saja, jadi supik orang. Nampak lagi? Dan dua-dua pandangan ni ulama' yang muktabar berlaku. Di antara yang harus yang sebut Sayyidina dalam tahiyat ialah Mufti Mesir. Nah, Mufti Mesir. Syekh Fasari Muhammad Makhluk, dia mufti besar negeri Mesir. Pada masa tahun 49 tak silap, lebih kurang 19 ulama' dipilih. Siapa yang layak jadi Mufti Mesir, semua layak belaka, hebat belaka, akhirnya dapat panitia hasanah yang amat makhluk. Kalau anda tak kitab-kitab yang karang begitu banyak, dan beliau cepat menjawab masalah-masalah yang berlaku dalam negeri Mesir. Maka disebut dalam kitab dia, tidak salah siapa nak sebut Allah masalah yang sayyidina Muhammad, kerana hukumnya dibenarkan oleh sebagian ulama-ulama mufassirin. Dan siapa yang tak sebut sayyidina, tak ada masalah dah, salah dia telah sah. Maka kita terima dua-dua ni pandangan yang memudahkan kita tak jadi badah, tak jadi stik. Mari satu puak ni yang nak orang ikut dia belaka, ni yang jadi badah. Sampai hari ni bahasa jina tu disimpan sangat tu. Orang tidak menjadikan Quran sebagai perlembagaan dalam negara, dia diam kat dunia tu. Bahkan ramai-ramai pula isi borang masuk golongan tu yang telah terang-terang sekular keluar daripada Islam. Ha, ni kena jaga benda-benda seperti ni. Nah, benda khilafiyah tolong jangan balak. Bukan kita suka suruh baca Sayyidina, kita pun tak baca juga kadang-kadang. Tapi dah kita jumpa pandangan ulama yang muktabar ramah juga yang mengatakan boleh baca, maka kita terima sebagai benda yang tidak istifak ulama. Nah, biar berfikiran terbuka, tidak atau biar. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita bersurai untuk berbuka puasa. Jadi bukan buka tu kita baru berhenti. InsyaAllah kita baca sekeping lagi. Boleh ne? Apakah beza gelaran tuan guru, baba, habib, syekh, al-fadil semua ini? Jadi dulu tak ramah, kita tak tahu pasal kita tidak berada dalam arena ni. Bila kita ada dalam arena hadir kuliah, masuk banyak forum-forum agama, kita akan dengar benda-benda gini. Nah, memang tak. Macam kalau kita tak main dalam apa benda ni, tak main bola, dia minyak burung, titik je. Dia ambil burung, masuk dalam sarang, gantung. Bila gantung, yang dia ingat satu je, ah, ah, ah, tu bunyi. Tapi bila sekarang dia telah main bola, dia telah mula mendengar kalimah-kalimah offside. Nah, itulah kalimah-kalimah maknanya kad kuning dan sebagainya. Dia pun tanya, benda makna offside, benda makna kad kuning. Nah, benda makna penalti. Jadi dia pun tanya orang, orang pun jawab, penalti ni tendang daripada gol itu sampai gol itu. Dia pun tak tahu dia bakal jawab. Offside ni maknanya teruskan permainan. Jadi jadi tanya dengan ahli dia. Nah, jadi bila dulu kita tak duduk dalam medan ilmu, kita tak dengar benda gini. Sekarang kita duduk medan ilmu ni, dengar al-hadis, dengar baba, dengar syekh. Apa makna baba? Baba ni sama dengan tuan guru yang banyak ilmunya, atau al-fadil yang sangat besar martabatnya. Baba digunakan di Fatani. Fatani orang Islam. Nah, dia guna kalimah baba. Dia panggil baba, baba. Kita baba lah, bukan baba Melaka. Mana baba? Seorang tuan guru ulama yang banyak ilmu hingga boleh buka pondok, boleh mengajar macam-macam fan ilmu. Dia panggil baba. Nah, benda mana al-fadil? Al-fadil orang yang ada kelebihan. Dia sini digelarkan kepada orang-orang yang ada kelebihan. Nampak? Sebenarnya ustaz-ustaz dan sebagainya. Benda mana habib? Habib ni biasa gelaran bagi golongan tarekah. Golongan tarekah. Jadi itu guru ni dipanggil habib. Habib bahasa Arab, bahasa Melayu, orang yang sangat kita kasih. Neh? Benda mana syekh? Syekh ni man balagha rutbata ahli al-fadli. Orang yang sampai martabat ada kelebihan pada dirinya. Macam Syekh Yusuf Qadurawi, Syekh Antiyah Faqa, ada Syekh Ahmad Fatani dan sebagainya. Dia ulama juga tapi tinggi lagi. Next, tinggi ulama-ulama sanjung pula dia, maka dapat martabat Syekh. Dia kuat-kuat orang kita tahu. Hari itu saya seorang dia berimam kamu safir, tapi saya nak solat Zuhur. Saya tak tahu dia nak semayang jamak kosong. Saya pun ikut lah dia. Lepas tu dia tayak kat seluruh dia pun salam lalu. Lepas tu saya kalau semayang Zuhur ni kira kuanya ikut dia. Kira semayang seorang diri pula. Wajib tak saya kena undur sikit. Dia semayang Zuhur terimam semayang kosong dua rakaat. Bila terimam habis dua rakaat, terimam salam. Lepas tu dah dia ada dua rakaat ni. Dia tidak berani dia. Tak berani naik. Tambah dua rakaat ni. Cukup mudah. Aku pula pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musadah apa? Kepok pala. Nah, mumpah rakaat. Jadi bahamu nak mayang empat rakaat. Terimam salam. Mumpah pun tambah dua rakaat. Nah. Kemudian kalau bingung ni nak jadi apa benda, nak jadi imam, maka sama ada imam tu beranjak dia depan sikit atau makmum beranjak ke belakang sedikit. Macam mana nak salat jenazah? Lepas tu mayat depan kita tu jenazah puan dengan lelaki mengadap kiri ke kanan masa kita mayat. Mayat depan kita tu jenazah puan dengan lelaki mengadap kiri ke kanan masa kita semayat. Dengar boleh. Yang Nabi buat jenazah perempuan kita semayang terimam duduk kat punggung. Jenazah laki-laki terimam duduk dekat kepala sunat. Lalu kita buat balik tak, ni sunat saja. Kemudian pula kepala lelaki belah kanan belah kiri. Belah kanan belah kiri, ni bukan amalan Rasulullah. Kerana bukan ada haji yang sahih. Tapi ada diamalkan oleh salafus salih. Jadi masalah kanan kepala belah ni atau kepala belah ni boleh berlaku. Faham? Tak ada masalah. Jangan salah ubah kepala pusing pula banyak nyanyi ke dia. Nah, jadi satu hal dah pula pada benda tu bukan ijma ulama. Nah, jadi masalah bila ada lelaki kurang tak apalah nak buka kaki sama dengan lelaki pun tak apa. Jangan buat peling pula jadi musingan ni kepala pusing kau ni pula. Nah, kerana tu bukan cara nak sah semayang, bukan hukum semayang. Jangan nebeng-nebeng, nah. Jangan doa lalu. Ada tak doa kuat kenyataan saya hok benuk ni? Di ceramah banyak dah tapi balik dah ingat pula. Jawabnya tak tahulah. Dia dikata dia pergi dengar orang ngajar tapi balik tak ingat. Dengar sedangkan angguk-angguk balik. Kenapa dia tak ingat? Jawabnya gini. Makan jangan banyak. Yang pertama sekali. Jangan makan banyak. Doa tu doa tau. Makan banyak ni. Nah, jadi ingatan kita lemak. Nah, masa orang makan banyak, jarang dia kredit kalau ngaji. Tengok anak kita orang sekolah. Kalau anak yang paling gemuk, tengok kalau nombor peksa tahu tak? Kalau murid 60, dia nombor 60. Pasal dia gemuk itu. Makan banyak, jadi lembak pelajaran. Nek? Budak-budak. Nek? Kemudian pula, jangan pula bila kita dengar, bila kita dapat satu-satu benda tu, kita biarkan berlalu. Kita kena ulang-ulang-ulang-ulang, baru dia ingat di dalam ingatan. Batu kita kena banyak bercakap cari kawan, bercakap benda-benda hukum. Dia ada. Kita dapat sembang dia supaya ilmu tu tak hilang. Saya dulu ngajar nahwu kita Arab. Dia ni tak ada orang nak mengaji. Pajak macam budak-budak yang tak boleh mengaji kita Arab. Jadi bila tak ngajar, kita jadi hilang. Jadi tak boleh bagi hilang, kita terpaksa ambil. Kita nahwu kita seorang orang-orang baca juga seorang diri. Nah, gogeng-gogeng-gogeng. Supaya benda tu tak hilang. Nek? Kemudian, ingat. Ilmu dia masa kita budak, dia lekat kuat. Bila kita telah tua, dia tak kuat mana. Nampak? Al-ilmu fitrah. Ilmu pada ketika kecil, nampak? Kenabdi ala hajar. Seperti kita faham di atas batu. Batu budak-budak, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau kelas tahfi, cepat boleh. Nah, baru 3 bulan. 6 juzuk dah boleh. 3 bulan, umur 8 tahun. Siapa tak kira dia 80 tahun? Dapat tiga kali mati je. Tak boleh lagi. Nampak? Pada apa dah tua dah. Memang sikap lambat. Nah, jadi insyaAllah. Apa yang kita tak sempat jawab ini. Kita akan bawa pada bulan 9 nanti. Nah, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita sempat. Dan pada kuliah pada pada soal jawab pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat kita amalkan dan kita ulang balik natijah daripada puasa supaya kita jadi orang yang takwa. Dan maka kita upgradekan takwa kita, mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin. Dan kita nak Allah tempatkan kita habis 30 Ramadan menjadi tetamu Allah. Allah sambut kita dengan hari raya. Dan ingat, bila berhari raya nanti, jangan kita termakan racun daripada stesen-stesen TV sekarang yang banyak dah sedia program-program hari raya, sehingga kita tak apa pergi raya rumah mak saudara, tak pergi rumah pak saudara pasal nak tengok nyanyi hiburan hari raya. Nak sampai tak 6 hari tu siap dah. Dah. Dikabur dah malam sekarang. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Jangan ke mana-mana. Mana jangan pergi rumah dalam malu. Tengok TV daripada pagi sampai malam. Ini orang gila berlaku. Layak orang gila, yang kita-kita jadi gila. Nah, akhirnya kuih pun tak habis. Bila keluar rumah, habis majlis. Raya ketujuh baru keluar. Keluar pula, dah pergi juga rumah mak saudara. Pergi tengok pak saudara dalam zoo negara. Jadi, tak betul lah kita dalam itu. Jadi, pergilah sebanyak mungkin ke rumah saudara mara yang dekat dengan kita dan sahabat handai. Kerana itulah masanya kita rapatkan kembali persahabatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqin mahsuma. Allahumma la taj'al fina wa la lana syakin wa la mahruma. Allahumma rabbi barakati syarika syarika hadza ramadan. Nas'aluka anta barakan sihatan fi dunia wal akhirah. Nas'aluka anta barakan sihatan fi dunia wal akhirah. Nas'aluka ya Allah anta barakan sihatan fi din wal dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana innaka antas sami'u 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Rahman.